hati tergugah lagi. Ketika dulu kau balasanku, lucu kamu sungguh ceria. Kapankah kita bercanda lagi? Heran dan kaget saat kau datang. Sejenak aku terbelenggu. Hey, pantas kamu yang modis. Kusapa dan aku rangkul, tak segan aku mengecupmu. Hey, hey, kamu tersipu malu. Engkaulah gadis idolaku. Ohara, ohara, ohara. Hey gadis, ku panggil namamu. Sedari dulu ku tunggu-tunggu. Engkau kini telah dewasa. Semakin kau tegak, simpatik, menarik, energik. Ohara. Saya dapatkan cintanya. Tentunya Ohara, Ohara. Segan aku mengecupmu. Hei, kamu tersipu malu. Engkaulah gadis idolaku. Ohara, ohara, ohara.